أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الله تعالى kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghadiri majalisul ilm, menghadiri majlis-majlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral hadirin, sebagaimana biasa apabila pemateri utama Al-Ustaz Muhammad Rifai hafizahullah beliau berhalangan untuk hadir, akan kita gantikan dengan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, yang berjudul Al-Usulul Thalathah, tiga prinsip mendasar di dalam agama Islam. Di mana barakallahu fikum, kita telah sampai pada prinsip yang kedua yang disampaikan oleh beliau, yaitu prinsip yang pertama, atau di mana prinsip yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbah. Seorang hamba diharuskan untuk mengenal siapa rabbnya, siapa tuhannya, siapa sesembahannya. Kemudian dari prinsip yang kedua, dasar agama Islam yang kedua yang waktu itu sempat kita bahas sedikit adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Di samping seorang diwajibkan untuk mengenal Allah, mengenal siapa sesembahannya, dia diharuskan untuk mengenal agama yang dia peluk dengan dalil-dalilnya. Ini prinsip dan dasar yang kedua dalam agama Islam, ma'rifatul abdi atau ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah beliau menjelaskan wahuwa, dan yang namanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang namanya Islam, yang dimaksud dengan Islamnya seseorang adalah tatkala dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mematuhi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini adalah makna Islam yang harus kita pahami. Dan di zaman kita sekarang ma'asyiral hadirin, sangat disayangkan orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam mengatakan bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam, namun tatkala ditanya apa itu Islam, mereka tidak bisa menjawabnya. Mereka kebingungan tatkala ditanya tentang sebenarnya apa makna dari kata Islam yang sering kamu ucapkan. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, yang namanya Islam adalah seorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Ini yang pertama, ketentuan Islam atau makna Islam yang harus ada adalah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian al-inqiyadu lahu bil ta'ah. Islam juga mengandung makna taat kepada Allah atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dikerjakan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan dikerjakan, apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerjakan. Itu makna daripada al-inqiyadu lahu bil ta'ah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan yang dimaknakan Islam juga adalah melepaskan atau al-bara'ah yakni berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini tiga makna yang harus ada pada Islam, sehingga seorang yang muslim, seorang yang beragama Islam harus mengetahui tiga hal ini. Seorang yang Islam tidak akan dianggap keislamannya apabila dia tidak menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Apabila ada seorang Islam, seorang yang beragama Islam, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berserah diri secara 100% kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih menyembah patung-patung yang ada, dia masih menyembah bebatuan-bebatuan yang ada, dia masih meyakini pengaruh jimat pada nasib baik dan buruknya, dia masih mendatangi dukun-dukun, bertanya kepada dukun-dukun tentang perkara-perkara yang gaib, dia masih melakukan praktek sihir, dia masih istighatsah kepada selain Allah, dia masih berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertawakal kepada jimat-jimat, dia tidak percaya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada dia, dan begitu seterusnya. Perkara-perkara yang mencerminkan dia tidak 100% istislam, tidak 100% berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah. Yang seperti ini, walaupun dia mengaku Islam, walaupun dia mengaku Muslim, sesungguhnya dia bukan seorang yang Muslim. Karena dia tidak berserah diri secara keseluruhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Kemudian al-inqiyadu lahu bita'ah, harus bagi setiap muslim, orang yang beragama Islam, inqiyad, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, ini makna yang ada pada Islam, sehingga seorang muslim tatkala dibacakan kepadanya firman Allah tentang perintah terkait dengan sesuatu hal, dia bersegera untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk sholat, maka dia pun bergegas untuk mewujudkan praktek sholat di kesehariannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dia untuk mengeluarkan zakat dari harta-harta yang ada zakatnya. Dia orang yang paling depan di dalam mempraktekkan amalan zakat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk berpuasa. Dia menjadi orang yang sangat bersemangat untuk mewujudkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada dia, puasa. Sehingga dia puasa 30 hari full, tidak bolong-bolong puasanya, tidak ngumpet-ngumpet, dia makan dengan sembunyi-sembunyi. Dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna al-inqiyadu bita'ah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian barakallahu fikum, makna yang ada dalam Islam juga tadi sebagaimana kita sebutkan, berlepas diri dari praktek kesyirikan dan para pelaku-pelaku kesyirikan. Sehingga apabila ada seorang muslim yang tidak berlepas diri dari kesyirikan, ada kawannya yang masih menyembah patung, dia menganggap dia sebagai kawannya, tidak ada permusuhan secara syar'i antara dia dengan kawannya tadi. Dia masih menganggap bahwasanya kita diberikan sebuah kebebasan. Silakan Anda mau muslim, silakan. Anda mau menyembah patung, silakan. Anda mau berkeyakinan tentang jimat bermanfaat, silakan. Anda mau menyembah berhala-berhala, silakan. Anda mau menyembah pohon, silakan. Nah, yang seperti ini tidak berlepas diri dari kesyirikan. Dia masih meyakini bahwasanya bentuk penyekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah diperbolehkan. Begitu pula wa ahlihi, dan dia masih bersahabat dekat dengan orang-orang yang memiliki praktek-praktek kesyirikan di dalam hidupnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan baginya membangun ikatan persahabatan yang syar'i, yang dilandasi karena agama, dengan seorang yang masih ada praktek kesyirikannya. Adapun hubungan kekerabatan keluarga, ini beda hal. Yang tadi kita katakan adalah membangun hubungan persahabatan yang dilandasi cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini tidak boleh kita bangun persahabatan dengan orang-orang yang masih ada praktek kesyirikannya, apalagi orang-orang yang beragama dengan agama selain Islam. Nah, Islam di antara makna yang ditunjukkan oleh agama itu sendiri adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ibrahim alaihissalam, beliau memberikan contoh yang baik kepada kita sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yakni orang-orang yang menjadi pengikutnya. Apa yang menjadi suri tauladan yang baik yang ada pada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz qalu liqaumihim, yaitu tatkala Ibrahim dan para pengikutnya mereka mengucapkan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, berlepas diri dari orang-orangnya. Nah ini, berlepas diri dari orang-orangnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti berlepas diri dari orang-orangnya, berlepas diri dari amalan-amalannya. Konsekuensinya apa? Tatkala kami berlepas diri, yaitu Nabi Ibrahim, tatkala beliau dan para pengikutnya berlepas diri dari kaumnya dan amalan-amalan syirik yang ada pada kaumnya, kafarna bikum, kami mengkafirkan, kami kafir kepada kalian, yakni kami tidak percaya tentang kebenaran apa yang kalian lakukan. Kemudian wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha, dan akan senantiasa ada antara kami dengan kalian al adawah, permusuhan, wal baghdha, dan rasa benci, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah bentuk baro'ah. Ini yang namanya bentuk berlepas diri dari orang-orang yang musyrik dan amalan-amalan kesyirikan mereka. Berlepas diri dari orang-orangnya tidak menjadikan mereka sebagai sahabat dekat, tidak menjadikan mereka sebagai tempat curhat, apalagi sampai menjadikan mereka referensi dalam urusan agama kita. Begitu pula berlepas diri dari amalan-amalan mereka, kita meyakini betul bahwasanya amalan mereka berada di atas kebatilan dan amalan mereka tidak bisa ditoleransi. Dan konsekuensinya, tatkala kita sudah mengumandangkan bentuk berlepas dirinya kita dari mereka dan amalan-amalan mereka, bada bainana wa bainakumul adawah, akan terus ada antara saya dan anda, yakni orang muslim dengan orang yang berbuat syirik, al-adawah, permusuhan. Kita akan terus bermusuh-musuhan. Wal-baghdha, dan juga kebencian. Kami akan terus dalam keadaan membenci kalian, memusuhi apa yang kalian yakini, membenci apa yang kalian yakini, memusuhi apa yang kalian amalkan, membenci apa yang kalian amalkan. Karena apa yang kalian amalkan dan kalian yakini adalah amalan yang sangat-sangat buruk, merupakan bentuk kezaliman yang sangat nyata, yaitu kesyirikan kepada Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sedemikian rupa sempurnanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita di setiap harinya, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita hal-hal yang kita tidak ketahui apa itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan apa yang ada di sekitar kita untuk kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan fadlan minhu wa rahmah. Dalam keadaan itu merupakan fadlan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki rububiyah, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal untuk kita. Lantas kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, yang ini tidak layak. Malah kita mempersembahkan ibadah kepada orang-orang yang lemah, kepada manusia-manusia yang lemah. Bahkan ada yang mempersembahkan ibadah kepada makhluk, kepada benda-benda mati. Merupakan kezaliman. Kesyirikan merupakan perkara kezaliman. Sehingga dikarenakan hal ini, Nabi Ibrahim sangat tegas mengatakan kepada kaumnya, kami dan kalian akan terus bermusuh-musuhan, kami dan kalian akan terus dalam keadaan saling membenci. Dan ini sudah sunnatullah. Islam dengan agama-agama yang menentang Islam akan terus bermusuh-musuhan. Antara Islam dengan Yahudi, antara Islam dengan Nasrani, antara Islam dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyembahan dan pengagungan kepada patung-patung dan dewa, akan terus ada permusuhan di antara kaum muslimin dan mereka. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, sampai kalian betul-betul beriman, kalian meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan adalah Tuhan kalian semata, dan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah bentuk bara'ah yang harus diyakini oleh kaum muslimin, dan itu merupakan konsekuensi makna Islam yang sering mereka ucapkan. Islam, Islam, Islam. Ternyata Islam memiliki makna yang seperti ini. Al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Dan bagaimana caranya berlepas diri sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Mumtahanah surat ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana gambaran Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri kepada kaumnya dan amalan-amalan mereka dengan senantiasa memusuhi mereka dan membenci mereka. Masyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu makna Islam yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan permasalahan yang lain. Wa huwa thalathu maratib. Dan Islam ini ada tiga tingkatan. Islam memiliki tiga tingkatan. Yang pertama adalah Islam itu sendiri. Yang kedua adalah iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Islam memiliki tingkatan-tingkatan. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam Islam. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan tadi punya rukun-rukun yang harus terpenuhi. T Tingkatan-tingkatan Islam beliau sampaikan di sini, mengambil istinbat dari sebuah hadis yang panjang dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tentang kisah Jibril alaihi salam tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya dalam keadaan ingin mengajari para sahabatnya tentang apa yang ingin Rasulullah SAW ajarkan. Di mana Jibril Allah Subhanahu wa taala utus dengan bentuk manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu iman, iman dan ihsan beserta dengan rukun-rukunnya, perkara-perkara yang harus dilakukan tatkala seorang ingin sampai kepada martabat dan derajat tersebut. Nah, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan dalam Islam itu punya rukun-rukun yang harus terpenuhi apabila seorang ingin sampai ke derajat tersebut. Fa arkanul Islam, maka rukun-rukun Islam ada 5. Fa arkanul Islami khamsatun. Maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram. Rukun Islam adalah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diberikan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, begitu pula rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Wa itauz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaum ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajj baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan beliau akan merinci, Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab akan merinci rukun-rukun Islam yang ada ini. Beliau mengatakan fadalilu syahadah, dan dalil dari rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, mempersaksikan bahwasanya tiada tuhan, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, perlu diketahui Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman Qasim dalam Hasyiah Ala Al-Usuli Tsalatsah, menjelaskan bahwasanya syahadat itu dilakukan dengan perkara-perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, tatkala seorang bersyahadat, dia harus meyakini kebenaran apa yang akan dia persaksikan. Meyakini kebenaran apa yang akan dia persaksikan. I'tiqadu sihhati ma yashhadu bihi. Meyakini kebenaran apa yang akan dia persaksikan. Seorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala seorang bersyahadat bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dia harus meyakini bahwasanya ini adalah perkara yang benar. Apa yang akan dia syahadatkan, apa yang akan dia persaksikan adalah perkara yang benar, bukan perkara yang salah. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dia yakin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kalau seorang bersyahadat dalam keadaan tidak meyakini kebenaran apa yang akan dia persaksikan, maka syahadatnya tidak sah. Syahadatnya tidak sah. Syahadatnya batal. Kemudian setelah dia meyakini kebenaran apa yang akan dia persaksikan, dia harus at-takallum biha, mengucapkan syahadat tersebut, sehingga tidak cukup yang namanya syahadat di dalam hati, harus diucapkan secara lisan. Harus diucapkan secara lisan. Dia mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah dia mengucapkannya, ikhbarul ghair bima yashhadu bihi. Dia harus mengkhabarkan kepada orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Dia harus mengkhabarkan kepada orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Sehingga barakallahu fikum, seorang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, ya, mengucapkan syahadat kepada orang lain. Maknanya apa? Dia mengasyhadu an la ilaha illallah di hadapan seorang yang berilmu. Sebagai apa? Sebagai saksi atas syahadat yang dia ucapkan. Ya. Orang-orang musyrikin zaman dahulu tatkala ingin masuk dalam Islam, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sebagai apa? Sebagai bentuk persaksian bahwasanya apa yang saya persaksikan ini disaksikan oleh orang yang terpercaya. Ikhbarul ghair bima yashhadu bihi. Mengkhabarkan kepada orang lain tentang apa yang dia persaksikan. Kemudian yang terakhir yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah dia menjalani apa yang menjadi konsekuensi syahadat dia. Menjalankan apa yang menjadi konsekuensi syahadat yang dia ucapkan. Seorang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menjalani konsekuensinya. Dia tidak boleh sembah kepada berhala-berhala. Dia tidak boleh sembah kepada patung-patung. Dia tidak boleh meyakini jimat memberikan manfaat dan madarat, dan begitu seterusnya. Nah, fadalilu syahadat, dalil tentang syahadat, kata beliau, qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali dirinya. Demikian para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun turut mempersaksikan hal tersebut dengan persaksian yang berdiri di atas keadilan, qa'iman bil qisti, dengan persaksian yang berdiri di atas keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali ia, zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Dalam ayat ini ada kalimat syahida, yaitu mempersaksikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali persaksian tersebut dari dirinya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan melalui dirinya sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali dirinya saja. Begitu pula yang turut mempersaksikan adalah para malaikat sebagai bentuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sejajarkan, ya, dalam ayat ini diatofkan persaksiannya para malaikat dengan persaksian Allah. Begitu pula persaksiannya orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini para ulama menjelaskan juga ada faedah keutamaan orang yang berilmu dan orang-orang yang berusaha untuk berilmu. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan mensejajarkan persaksian mereka dengan tauhid dengan persaksian yang Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan untuk dirinya sendiri. Ini merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang ingin untuk menjadi bagian dari ulul ilmi, bagian dari orang-orang yang berilmu. Wa ma'naha, dan makna syahadat tersebut adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda, tidak ada sesembahan bihaq, yang berhak untuk disembah illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilaha illallah yang benar. Ya, makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Para ulama menjelaskan kenapa pengertian tidak ada Tuhan selain Allah ini adalah pengertian la ilaha illallah dengan pengertian yang salah. Di dalam bahasa Arab yang namanya Tuhan, ilah, itu artinya adalah makhluk, ma'bud yang disembah. Dan di dunia ini yang disembah itu banyak, bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ada yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada batu, ada patung, ada kuburan, ada jin, ada malaikat, ada nabi, kemudian ada pepohonan-pepohonan. Itu semua dalam bahasa Arab disebut dengan ma'bud, disebut dengan ilah, Tuhan, atau yang disembah. Namun sesembahan-sesembahan tersebut adalah sesembahan-sesembahan yang batil, ya. Sesembahan-sesembahan yang tidak layak untuk diberikan ibadah kepada mereka, karena mereka sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Karena mereka tidak memiliki sifat ketuhanan yang harusnya ada. Yang berhak untuk disembah adalah zat yang harus memiliki sifat ketuhanan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menjadi tempat bergantung segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur segala urusan. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat ketuhanan. Dan tidak ada sesembahan-sesembahan yang ada di dunia, yang ada di dunia ini yang memiliki sifat-sifat ketuhanan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqin illallah. Dalam kalimat penggalan la ilaha, tidak ada sesembahan, nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, seorang harus menafikan segala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala berupa keberhakan diberikannya ibadah kepada mereka. Kemudian penggalan illallah, kecuali Allah, musbitan al-ibadata lillahi wahdah, seorang harus meyakini peribadatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada yang sama dengannya dalam hal ibadah, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada yang setara dengannya dalam hal kepemilikan. Di sini al-mu'allif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memberikan kesadaran kepada kita sekalian bahwasanya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingannya dalam hal kekuasaan dan kepemilikan, tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam hal penciptaan, tidak ada yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal memberikan rezeki, tidak ada yang mampu menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal pengaturan alam semesta, maka tidak boleh kita jadikan selain Allah adalah setara dengan Allah dalam hal ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling unggul. Semua yang mereka sembah, baik itu batuan atau pohon-pohonan atau jimat atau jin atau malaikat atau nabi, orang soleh atau wali dan yang lainnya, yang mereka sembah adalah makhluk munqadun lillah, makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk, khaliknya adalah Allah. Lantas kenapa kita mempersembahkan ibadah kepada makhluk? Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka semua, ada zat yang lebih besar, yang lebih layak untuk kita berikan kepadanya subhanahu wa ta'ala peribadatan kita. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskannya juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata kepada kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali yang tidak saya berlepas diri darinya adalah zat yang menciptakan saya. Fa innahu sayahdin, karena dialah zat yang akan memberikan petunjuk kepada saya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ucapan Nabi Ibrahim ini dia jadikan sebagai ucapan yang kokoh, sebagai ucapan yang akan terus ada di pundaknya, la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Ini tafsir la ilaha illallah yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin kecuali zat yang menciptakan ia, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita dan kepada seluruh manusia. Begitu pula tafsir la ilaha illallah yang dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Surat Ali Imran yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian menuju kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Ada persamaan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dalam satu kalimat yang di sini Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai ahlul kitab, kemari kita kembali kepada kalimat yang kita sama. Apa itu kalimat yang kita sama? Yaitu antara kaum muslim dan orang-orang Yahudi sama kalimat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Yaitu kalimat hendaklah kita menyembah, atau hendaklah kita tidaklah menyembah kecuali kepada Allah, dan janganlah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah kalimat yang sama antara kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, di mana nabi-nabi yang ada pada Yahudi dan Nasara, Nabi Musa alaihi salam yang diyakini sebagai orang-orang Yahudi sebagai nabi mereka, Nabi Uzair yang diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam yang diyakini oleh masyarakat Nasrani sebagai nabi mereka, itu semua mendakwahkan kalimat yang sama dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru ahlul kitab untuk kembali kepada kalimat yang kita sama dengan mereka. Kalimat yang sama yang dibawa oleh nabi mereka dan nabi kita, yaitu la na'budu illa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaklah kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidaklah kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidza ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Kemudian ditekankan lagi, dan hendaklah kita jangan menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengucapkan sebuah kalimat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara, janganlah kita menjadikan sebagian kita menjadi tuhan-tuhan kita. Di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menjadikan sebagian mereka sebagai tuhan untuk yang lainnya. Bagaimana bentuknya? Tatkala ada tokoh-tokoh agama mereka memerintahkan dengan sesuatu perkara tidak boleh diingkari. Kalau sudah diperintahkan A, harus A. Kalau Injilnya dirubah menjadi B, harus semuanya ikut B. Ini perintah dari atasan. Ya. Kalau Zaburnya atau kalau Tauratnya direvisi menjadi revisi D oleh pembesar-pembesar agama Yahudi, semua masyarakat Yahudi harus tunduk. Ini namanya ittikhadul ba'di ba'dan arbaba. Menjadikan sebagian Tuhan untuk yang lainnya. Sehingga dalam Islam yang seperti ini enggak boleh. Ya. Tidak boleh kita semua barakallahu fikum semata-mata menuruti ucapan manusia apabila dia tidak membawa dalil. Terlebih apabila barakallahu fikum manusia yang mengucapkan kepada kita tadi, walaupun dia tokoh agama, memerintahkan kita dengan sesuatu yang menyelisihi dalil, kita tidak boleh mentaatinya. Kalau kita mentaatinya dalam keadaan kita tahu itu adalah batil, maka terasa atau tidak terasa, kita sedang menjadikan orang yang memerintahkan kita tadi sebagai Tuhan kita, wal'iyadzubillah. Karena kita mentaatinya secara mutlak, kita tahu itu batil, masih kita taati. Yang seperti ini barakallahu fikum diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada ahlul kitab. Janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa tawallaw, dan apabila mereka ahlul kitab berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka ucapkanlah, persaksikanlah oleh kalian sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Syahidnya barakallahu fikum tafsir la ilaha illallah yang dijelaskan dalam ayat ini, Rasul alaihi salatu wasalam mengajak orang-orang ahlul kitab untuk kembali kepada kalimat yang sama antara kita dengan mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah yang ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Hendaklah kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaklah kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah. Wadalil syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tadi syahadat la ilaha illallah, sekarang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu maknanya? Dalil akan syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia, bukan nabi dari kalangan malaikat, bukan nabi dari kalangan jin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dari kalangan kita, manusia. Azizun alaihi ma anittum, yang sangat memberatkan atas beliau apa yang kalian merasa susah untuk melakukannya. Ini di, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam merasa berat tentang perkara-perkara yang hal itu menjadikan berat umat-umatnya. Sehingga dalam beberapa furu' masail tasyri'iyah, di sana Rasulullah SAW meninggalkan sebuah perkara karena mengkhawatirkan apabila perkara tersebut dilakukan oleh beliau secara terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan perkara tersebut dan umat muslim tidak mampu untuk melakukannya. Seperti apa yang diperintahkan Rasulullah SAW di awal-awal disyariatkannya puasa, beliau SAW melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Ya. Beberapa kali Rasulullah SAW melakukan hal ini, kemudian beliau tinggalkan sampai beliau wafat SAW. Di awal mula beliau SAW sholat berjamaah, salat rawinya berjamaah, kemudian ditinggalkan sampai beliau wafat. Kenapa? Karena beliau mengkhawatirkan apabila sholat rawih secara berjamaah terus menerus dilakukan oleh beliau bersama para sahabatnya, niscaya sholat rawih akan diwajibkan, dan umat muslim yang datang setelah generasi sahabat yang mana di situ dipenuhi dengan fitnah dan cobaan, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Ini diantara gambaran betapa Rasulullah SAW merasa berat tentang perkara yang menjadikan berat umat-umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati. Ya. Dalam beberapa hadis memerintahkan umatnya untuk melakukan sebuah perkara yang sangat dicintai oleh beliau, beliau mengawali sabdanya dengan seandainya saya tidak mengkhawatirkan seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, laula an asyqa ala ummati. Contohnya, la amartuhum bisiwak ma'akuli wudhu inda kulli salat. Niscaya saya akan perintahkan mereka untuk memakai siwak di setiap wudhu dan di setiap hendak melakukan salat. Sebenarnya Rasulullah SAW ingin memerintahkan hal ini, dan perintah Rasulullah SAW itu bermakna wajib. Maknanya beliau ingin mewajibkan hal ini, memakai siwak tatkala seorang berwudhu dan tatkala hendak melakukan salat. Namun beliau mengkhawatirkan apabila hal ini diwajibkan akan ada umatnya yang merasa berat dan tidak mampu untuk melakukannya sehingga dia akan dibebani dengan dosa. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat berat atasnya apa yang menjadi beban untuk umat-umatnya. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan sifatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang haris, sangat-sangat bersemangat untuk mendakwahi kalian dan memberikan hidayah kepada kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, raufun rahim. Dan Rasulullah SAW terhadap kaum mu'minin adalah orang yang pengasih dan orang yang penyayang. Syahidnya barakallahu fikum, kita harus mempersaksikan bahwa si Rasulullah SAW adalah nabi kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Muhammad adalah rasul, tidak boleh kita tentang. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perkara-perkara yang beliau perintahkan. Apa yang menjadi perintah beliau kita taati. Berarti mentaati sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu artinya ajaran. Mentaati ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, baik ajaran-ajaran yang hukumnya wajib atau ajaran-ajaran yang hukumnya sunnah, ditaati. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau khabarkan. Beliau Isra Mi'raj, beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Mekah ke langit dalam hanya waktu satu malam saja. Ini perkara yang harus kita imani, walaupun secara naluri atau secara nalar itu merupakan perkara yang tidak masuk akal. Di masa dahulu tidak mungkin seorang melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina dalam keadaan perjalanannya hanya satu malam saja. Akan tapi ini merupakan berita yang dibawa oleh Rasul alaihi assalatu wasallam. Harus kita percayai. Harus kita percayai. Itu diantara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang beliau larang dan apa yang beliau hardik. Jadi apa yang menjadi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam kita tidak boleh untuk melakukannya. Ini diantara makna syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat anna Muhammad Rasulullah, kemudian yang terakhir wa alla yu'badallahu illa bima syara. Ini penting. Dan hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah disembah kecuali dengan cara yang dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW dalam kaifiyah, dalam tata cara ibadah, ini merupakan makna yang ada dalam syahadat kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak dituntunkan, dengan cara yang tidak dicontohkan dan tidak dibimbingkan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti ada khalal, ada perkara yang tidak beres dalam syahadat kita, dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ittiba'ur Rasul dalam ibadah kepada Allah, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri dengan cara yang beliau bimbingkan dan menjauhi cara-cara yang tidak beliau bimbingkan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus lakukan yang seperti ini. Sehingga apabila ada amalan, apakah seperti ini boleh? Yang seperti ini tidak dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Seorang yang keimanannya dan syahadatnya tidak ada cacatnya dan fitrahnya masih lurus, dia akan langsung menerima. Amalan ini tidak ada contohnya. Selesai. Tidak memerlukan alasan-alasan yang lain. Kalau sudah tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya, tidak pernah Rasulullah SAW melakukan hal ini, padahal beliau adalah orang yang paling faham tentang tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau orang paling faham, akan tetapi beliau tidak lakukan. Selesai. Tidak perlu kita tapikan. Seperti itu tidak diperbolehkan. Dan bagi seorang yang fitrahnya lurus, yang seperti itu tidak diperlukan. Cukup tatkala dijawab, apakah yang seperti ini dibimbingkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya, tidak diriwayatkan dalam satu hadis pun Rasulullah SAW melakukan hal ini. Begitu pula ditambah sahabatnya dan tabi'in dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukannya. Seorang yang berfitrah lurus dan keimanan yang sempurna, dia sudah merasa puas dengan jawaban yang seperti ini. Selesai. Tidak ada contohnya, tinggalkan. Ada contohnya, lakukan. Ada ibadah baru dicetuskan. Yang seperti ini boleh atau tidak? Tidak datang Rasulullah SAW bimbingannya. Selesai. Tidak perlu. Tapi kan ini bagus. Tapi kan bacaannya di sini Al-Quran. Tapi kan di sini isinya salawat. Tapi kan di sini barakallahu fikum dilakukannya di masjid. Kok yang seperti ini enggak boleh? Mana? Ya kan? Makna syahadat Allah anna Muhammad Rasulullah, tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak beliau syariatkan, itu bukan perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Lipat tidak kita lakukan. Nah, barakallahu fikum, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk sekalian. Naktafi bihadzal qadar.